Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Sandri Nama Lakiano bisa kembali menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Surat yang akan dikupas kali ini adalah Surat Al-Insyiqaq yang berjumlah 25 ayat dan masih berbicara tentang kedatangan hari kiamat. Surat ini diawali dengan sumpah Allah tentang hancuran alam raya ini. Lewat sumpah ini, Allah ingin menegaskan bahwa suka atau tidak suka, manusia pasti akan menemui sang pencipta untuk mengetahui amal perbuatan mereka semasa hidupnya. Di situ Allah memberikan buku raport yang berisi seluruh amal perbuatan manusia. Orang-orang soleh akan menerima raport itu dengan tangan kanannya, yang disertai suasana sukacita. Sedangkan orang-orang kafir akan menerima dengan tangan kirinya dan dengan wajah murka. Untuk lebih jelasnya pemirsa, kita ikuti bersama ulasan Ustadz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan membahas surah Al-Insyiqaq. Ada juga yang menamainya surah Idhas-sama'un syaqqat. Betapapun surah ini turun sebelum Nabi berhijrah, sementara ulama berpendapat bahwa ia adalah surah yang ke-83 yang diterima oleh Nabi. Baik, mari kita lihat apa pesan dan kandungan surah ini. Idhas sama'un syaqqat. Saya sering berkata bahwa kata idza berarti apabila, sekaligus itu menunjukkan bahwa itu pasti akan terjadi. Apabila langit yang dilukiskan di dalam surah An-Naba itu bahwa dia sangat kokoh, wa banaina fawqakum sab'an syidada. Langit yang begitu kokoh, yang begitu serasi, yang begitu indah, insyaqqat, terpecah, terbelah berkeping-keping. Ini terjadi pada awal proses kiamat. Idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Azinat terambil dari kata uzun. Uzun itu telinga. Telinga itu mendengar. Suatu perintah, suatu tuntunan apabila didengar itu berarti diikuti, dipatuhi. Maka azinat li rabbiha itu berarti langit itu mendengar dan mematuhi Tuhannya. Apa yang dipatuhinya? Bahwa hey, kamu harus pecah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan memang wajar langit itu, walaupun dia diperintahkan untuk pecah berkeping-keping, wajar dia taat. Kenapa wajar dia taat? Karena jauh sebelum berfungsinya langit dan bumi sebagaimana fungsinya sekarang, sebelum dia sempurna penciptaannya, Allah sudah menyatakan padanya dan kepada bumi, i'tiya tau'an au karhan. Hai langit, hai bumi, datang, patuh kepadaku. Suka kamu atau tidak suka. Maka langit dan bumi berkata, ataina ta'in. Kami datang memenuhi semua perintahmu dalam keadaan patuh. Bagian dari bumi, katakanlah air, dia patuh, selalu mencari tempat yang rendah. Api selalu membakar. Kecuali kalau Allah perintahkan dia, hei api, jangan membakar. Dia patuh. Seperti halnya yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Oke. Kita lihat itu langit. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi ini dibentangkan. Apa artinya dibentangkan? Maksudnya, gunung-gunung kan menonjol tinggi. karpet ini bisa ada yang menonjol ke atas, tapla ini bisa ada yang menonjol ke atas. Bagaimana kalau dibentangkan? Ditarik. Jadi berarti gunung-gunung itu diratakan, sehingga terbentang semuanya. Dalam satu ayat yang lain dikatakan, yas'alunaka anil jibal kul yansifuha rabbi nasfa. Mereka itu bertanya kepada kamu, bagaimana ini gunung-gunung pada hari kemudian? Katakanlah bahwa Allah menghancurkannya. Fayazaruha qa'an saf-safa. Dia menjadikannya rata, seperti saf-saf yang rata. La tajidu fiha iwajan wala amta. Waktu itu kamu tidak melihat ada sesuatu yang rendah, ada sesuatu yang tinggi juga. Rata semuanya. Wa izal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Sebagaimana langit dia juga. Kita mau berhenti sejenak di sini. Mau lihat bedanya langit dan bumi dengan manusia. Manusia kalau dihancurkan Tuhan atau bahkan dikasih penyakit, ada enggak yang meronta? Belum dimatikan, belum dibinasakan, dia sudah meronta. Banyak langit dan bumi, saya rela apa yang kamu tetapkan itu saya rela. Ya kan, itu bedanya. Nah, nanti kita akan lihat kalau kita bahas salah satu surah Sabiha Isma, kita akan lihat apa makna takdir bagi alam dan bagi manusia. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ada hal yang kedua yang saya ingin gambarkan. Kelihatannya Al-Qur'an ketika berbicara tentang langit, bumi, dan lain-lainnya, kita dulu bertanya, itu makhluk hidup atau makhluk mati? Tidak bernyawa. Ya kan? Tetapi Al-Quran, demikian juga hadis, seringkali menggambar makhluk-makhluk ini seakan-akan makhluk bernyawa, berakal, dan lain-lain. Di sini kan begitu, dia mendengar. Nanti kita baca misalnya ayat yuhyil arda ba'da mautiha. Dia menghidupkan bumi setelah kematiannya. Rasulullah bersabda, Al-Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud itu cinta kita. Kita juga cinta. Ini mengapa ini Al-Quran menggambarkan makhluk-makhluk hidup itu, makhluk-makhluk tak bernyawa itu bagaikan hidup. Nah, itu tujuannya. Antara lain, agar supaya kita menjalin persahabatan dengan makhluk itu. Seakan-akan dia makhluk hidup. Jangan menyia-nyiakan dia. Bimbing dia. Itu sebabnya juga Nabi Muhammad, pedangnya dia beri nama. Gelasnya dia beri nama. Cerminnya dia beri nama. Sebab ini perlu pemeliharaan, perlu persahabatan. Itu antara lain, ya. Di sini digambarkan bahwa ini makhluk-makhluk hidup. Kita kembali. Kalau langit sudah terpecah berkeping-keping, bumi sudah rata, datar, dan sebagainya, apa yang terjadi ketika itu? Tuhan bersumpah demi langit, demi bumi. Ini. Apa yang engkau akan sampaikan, wahai Tuhan? Dia tidak jelaskan apa yang dia sampaikan. Kalau dalam istilah istilah bahasa Arab, jawabul qasam tidak ada, ya kan? Ini yang mahasiswa-mahasiswa, jawabul qasam tidak ada. Sebenarnya sengaja tidak disebut apa yang terjadi ketika itu karena kalimat-kalimat tidak bisa menggambarkan apa itu. Terlalu hebat. Tidak cukup kalimat kamu, wahai manusia, untuk saya gambarkan. Itu satu pendapat. Bisa jadi juga, gambarkanlah sendiri. Bayangkanlah sendiri apa yang akan terjadi ketika itu. Sebelum ini sudah pernah saya ceritakan apa yang terjadi sebelum ini. Coba gambarkan, kira-kira apa yang terjadi. Kalau langit saja yang begitu kukuh begitu, apalagi manusia. Itu yang dimaksud. Nah, sesudah itu Allah kemudian berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika famulaqi. Wahai manusia, engkau bekerja bersungguh-sungguh sampai letih. Kadah, kadah itu artinya bekerja bersungguh-sungguh sampai boleh jadi tergores ini kulit. Ya, ada kan orang yang bekerja santai, ada orang yang bekerja ini kadah itu bekerja bersungguh-sungguh. Famulaki, maka pada akhirnya engkau akan menemuinya. Nah, kita bertanya, menemuinya, nyanya itu kemana? Nya besar atau nya kecil? Oke, bagus. Kalau kita berkatanya besar, maka engkau akan menemui Tuhan dalam arti menemui ganjarannya atau balasannya. Tapi kalau saya berkata nyanyanya kecil, menemuinya, menemui amalan kamu yang kamu kerjakan dulu, ya kan? Menemui amalan kamu, menemui amalan ini bisa jadi diartikan. Dulu beberapa episode yang lalu saya pernah gambarkan bahwa di hari kiamat itu amal kita akan hadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, hadir. Dilihat, oh ini dulu saya kerjakan ini. Seperti rekaman. Nah, itu itu dulu saya di pusat studi Al-Qur'an ada tuh. Kan ditemukan di akhirat bisa begitu. Bisa juga menemuinya, menemui ganjaran dan balasannya. Ganjaran dan balasan amal kamu. Oke. Kita kembali. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang tidak letih. Jangan duga orang yang bergelimang harta kekayaan tidak letih. Paling tidak, jangan duga ada orang yang hidupnya senang terus. Boleh jadi orang yang tidak kaya lebih senang daripada orang yang kaya. Dia juga punya problem. Semua orang punya problem. Kita bergerak saja kita itu perlu tenaga. Paling tidak tenaga untuk melawan daya tarik bumi. Perlulah tenaga. Ini yang dimaksud. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Baik. Kita tentu saja ini amalan, ada hasilnya, ada kitabnya, ada rapornya, kita akan lihat setelah fragmen berikut ini. Masukkan data ini ke komputer. Apa data yang kemarin sudah kamu selesaikan? Sudah, Pak. Kalau begitu, nanti siang harus selesai. Kalau tidak selesai, perusahaan ini bakal berantakan. Maksud Bapak? Data ini menjadi dasar laporan sandi bulanan ke Bank Indonesia. Kalau tidak selesai hari ini, yang repot dan yang kena marah, itu adalah saya. Dan kamu juga. Baik, Pak. Ya, halo. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Baik, Pak. Ya sudah. Saya mau menghadap pimpinan. Benar loh. Nanti siang harus selesai. Insya Allah, Pak. Bagaimana, Reni? Apa aplikasi sistem administrasi kredit kita yang baru sudah running well? Alhamdulillah, sudah oke, Pak. Lalu, kapan entry datanya selesai? Insya Allah siang nanti, Pak. Oh iya, kemarin saya ketemu teman-teman dari bank lain. Ternyata mereka tidak menggunakan sistem administrasi kredit seperti kita. Tapi, Pak, meskipun sudah menggunakan hardware dan software tercanggih sekalipun, tetap saja masih membutuhkan waktu 1 minggu untuk memasukkan data yang jumlahnya ribuan, Pak. Iya ya. Kalau puluhan ribu orang, membutuhkan waktu berapa minggu, Wi? Ya, berminggu-minggu atau bahkan bisa bulanan, Pak. Dari sini, kadang saya berpikir, Pak, bagaimana Allah pada hari kiamat nanti menyusun rapor manusia yang jumlahnya miliaran. Dan berapa tahun waktu yang dibutuhkan, Pak. Wah, jauh sekali pemikiran Wiwi. Aduh, kenapa ini? Kalau berbicara tentang ketuhanan, Allah itu maha segala-galanya, Wiwi. Ya, iseng-iseng aja, Pak. Gimana ya? Tapi pertanyaanmu masuk akal juga loh. Bagi Allah, apapun yang hendak diciptakan, sekejap pun jadi. Aku harus lapor ke Pak R. Halo? Pak Dwi? Posisi Bapak di mana sekarang? Oh, masih di ruang pimpinan? Ya sudah. Dari siapa, Wi? Ini Reni, Pak. Ada masalah? Kurang tahu, Pak. Mudah-mudahan tidak. Saya permisi dulu, Pak. Kalau ada apa-apa, kasih tahu saya ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Ren? Komputer SAK-nya error, Pak. Error bagaimana? Jangan-jangan kamu salah pencet. Insya Allah tidak, Pak. Sepertinya ada masalah pada sistemnya. Tahu dari mana kamu? Saya tahu karena munculnya tulisan sistem overload, Pak. Rasanya nggak mungkin. Kita sudah menggunakan komputer terbaru, build up, bukan rakitan. Maaf, Pak. Realitasnya tidak demikian. Nggak bisa. Pasti kamu yang error, bukan komputernya. Kamu jangan main-main dengan saya. Jangan timpahkan kebodohan kamu pada produk canggih itu. Masa tidak mampu memproses data puluhan ribu saja? Nggak mungkin, Ren. Nggak mungkin. Semua terserah Bapak. Seingat saya tidak melakukan kesalahan dalam entry. Saya sudah bekerja sesuai dengan petunjuk. Ya sudah, sana. Permisi, Pak. Gara-gara kami bisa hancur karirmu. Saya tidak habis pikir. Kenapa komputer SAK secanggih itu bisa overload? Kalau gitu, akan saya usulkan regenerasi komputer yang lebih canggih lagi. Dan saya sudah menangkap pesan dari kecanggihan hasil cipta manusia. Kecanggihan itu hanya sebagai tamsil terhadap pesan yang ada di dalam Al-Quran. Di sini, seseorang diajak berpikir lebih jauh terhadap pesan Allah itu. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Siapa yang ingin bertanya atau berkomentar, saya persilahkan. Siapa yang pertama, silahkan. Terima kasih Pak Kuros. Dari fragmen yang baru saja kita saksikan tadi, saya kok kemudian membayangkan betapa sibuknya Allah waktu itu, di mana Allah sedang membagikan rapot kepada miliaran orang. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Allah untuk membagi rapot itu? Yang kedua, apakah dalam mengerjakan itu Allah dibantu oleh para malaikat? Kira-kira berapa jumlah malaikat yang dibutuhkan Allah untuk membantu? Terima kasih. Allah membutuhkan waktu. Saya ingin beri gambaran dulu. Kalau saya melempar batu dari sini ke sana, untuk sampai ke sana batu itu memerlukan waktu tertentu. Tetapi suara saya lebih cepat sampai dari batu itu. Suara saya ini dibanding dengan kilat, lebih cepat kilat sampai. Kalau begitu makhluk ini membutuhkan waktu untuk mencapai sasarannya dalam bentuk tingkat yang berbeda-beda. Kalau Tuhan tidak butuh waktu. Jadi kalau Anda tanya membutuhkan, dia tidak butuh waktu. Itu terlaksana dengan sangat cepat, apalagi Kalau kita manusia mengerjakan satu pekerjaan, kita tidak bisa kerjakan pekerjaan yang lain. Kalau Allah la yushghiluhu amal an amal, dia tidak disibukkan oleh satu amal dengan amal yang lain. Yang ketiga, sekarang ini Allah kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat sibuk melayani semua makhluknya, termasuk kucing, semut, ini semua di ini. Tapi di hari kemudian, sanafrughu lakum ayyuhas saqalan, Allah hanya mengarahkan semua perhatiannya kepada manusia dan jin. Nah, terus kalau Anda tanya berapa malaikat yang dibutuhkan, saya juga tidak tahu. Ya, apakah jelas ada orang-orang yang tidak mendapat kehormatan melihat Tuhan? Orang-orang kafir. Ya. Jadi penyerahan rapor itu oleh malaikat. Nanti kita akan baca pada ayat lanjutnya bagaimana bentuk penyerahan itu. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang diberi dengan tangan kanan, ada yang diberi dengan tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Karena tangan kanannya diikat ke lehernya. Tangan kirinya dibalik ke belakang. Ayo ambil rapormu. Dia enggak bisa ini. Jadi diberikan dari belakang. Saya kira itu ya. Okay. Baik, ada yang lain? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembahasan Bapak yang tadi, saya sangat tertarik ini masalah kepatuhan, tunduknya makhluk-makhluk Allah terhadap perintahnya Allah. Di mana semua makhluk-makhluk Allah, baik langit, bumi, binatang dan tumbuh-tumbuhan, begitu patuh ketika Allah perintahkan. Tetapi kenapa kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan, ada yang pembangkang? Bahkan kita lebih suka merusak atau menghancurkan makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana tanggapan Bapak tentang masalah ini? Terus apa hikmah atau makna yang bisa kita dapatkan dari kepatuhan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan untuk manusia? Terima kasih. Kita lihat, semakin tinggi kedudukan sesuatu, semakin besar tanggung jawabnya. Ya kan? Okay. Semut tidak diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Diatur saja, kamu begini aja. Binatang bertingkat-tingkat juga. Manusia adalah makhluk Tuhan, atau kita lebih tepatnya, salah satu makhluk Tuhan yang mendapat kedudukan sangat tinggi. Karena kedudukannya tinggi, dia tidak disetir oleh Tuhan. Dia diberi akal, diberi keinginan untuk diuji. Kalau Tuhan mau, kita bisa dijadikan seperti malaikat. Tapi Tuhan ingin menguji kita. Saya beri kamu akal, saya beri kamu pilihan. Anak kecil tidak diberi pilihan. Kalau mau makan kan disuapi aja. Kalau orang dewasa diberi pilihan. Nah, kita diberi pilihan karena kita makhluk yang sangat mulia di sisi Tuhan. Kita diuji. Nah, ada yang lulus dalam ujian, ada yang gagal dalam ujian. Itu kira-kira ininya ya. Saya kira jelas. Berarti hikmah itu ada ujian. Ya jelas. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Ya kan? Jadi kita diuji nih. Hasil ujiannya nanti ketahuan di akhirat. Berbeda dengan makhluk lain yang selalu patuh dan tunduk pada perintah atau putusan Allah, manusia selalu meronta dan melakukan protes atas putusan dari Sang Maha Kuasa. Pada bagian kedua ini pemirsa, Allah menegaskan kembali tentang kepastian datangnya hari kiamat, dan Allah akan memberikan imbalan bagi para pengingkar keniscayaan hari kiamat. Selamat menyimak. Jadi tadi saya sudah singgung, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang diberikan kitab amalannya dan dia menerimanya dengan tangan kanan, dia akan diberi perhitungan yang mudah. Persis seperti orang haji datang tiba di airport, mudah perhitungan, lewat aja. Dilihat dari wajahnya ini orang sudah baik. Dilakukan perhitungan, oh ini amal baik kamu, dapat ganjaran ini. Amal kamu yang kurang baik saya sudah maafkan. Wa amma man utiya wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Ini jangan dianggap kembali ke sorga menemui keluarganya di sana. Tidak, karena belum pernah ada dia masuk sorga. Ini kiasan bahwa ada orang yang dari perjalanan jauh, berbunga-bunga hatinya dalam perjalanannya akan menemui keluarganya, dan menemui keluarganya dalam keadaan gembira dan lain-lain sebagainya. Begitu yang mendapat perhitungan mudah. Wa yang kalibila ahli masrura wa amman utiya kitabahu wara azhari fasofa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kiri atau dari belakangnya, fasofa yad'u subura, dia akan berteriak, binasakan saya, wahai kebinasaanku datanglah. Ada orang biasa sakit gigi, sudah tidak bisa diobati, apa dia katakan? Cabut aja gigi saya. Ada orang tersiksa, saya lebih baik mati, ya kan? Ini begitu. Hai kebinasaanku datang aja, saya tidak bisa menghadapi ini. Fasofa yad'u subura wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an la yahura. Dia waktu hidup di dunia berfoya-foya dengan teman-temannya, dengan keluarganya, tidak pernah ingat Tuhan. Dan dia tidak pernah menduga bahwa dia akan kembali menemui Allah. Menduga aja tidak, apalagi yakin. Innahu dhanna an la yahura, bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak, sesungguhnya Tuhannya selalu melihat dan mengamati, mengetahui semua tingkah lakunya. Nah, baru lanjutannya, fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq. Saya tidak bersumpah. Maksudnya saya bersumpah demi asyafaq. Matahari kalau terbenam, kita lihat ada sisanya, sisa cahayanya merah, itu namanya syafaq, awan merah. Ada yang mengartikan juga syafaq keputihannya, kan itu bercampur merah dengan putih. Okay. Saya tidak bersumpah dengan awan merah itu, mega merah itu, walaili wama wasak. Wasak itu artinya menghimpun. Di malam hari, orang yang bekerja di luar kembali berkumpul dengan keluarganya. Ya. Ayam yang berkeliaran kembali. Segalanya itu kembali di waktu malam. Bintang-bintang kembali. Ini yang dan saya tidak bersumpah dengan malam serta apa yang dihimpun oleh malam itu. Ya kan? Itu artinya wasak. Wal qamari idza tasaq. Ittasaq itu artinya bergabung dalam bentuk harmonis. Bulan yang bergabung dalam bentuk harmonis itu, kita lihat cahayanya bergabung purnama pada malam mulai 13, 14, 15, 16. Saya tidak bersumpah dengan hal-hal itu. Atau saya bersumpah dengan hal-hal itu, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu pasti akan mendaki tingkat demi tingkat. Kalau kita artikan ini kejadian di hari kemudian, dan ini ditujukan kepada orang-orang durhaka, seakan-akan Allah berfirman, hei, kematianmu itu kamu tersiksa. Tapi masih ada tingkat yang lain lagi, yang lebih parah dari itu. Kapan? Di alam barzakh. Masih ada tingkat yang lebih parah dari itu. Itulah tarkabunna tabaqan an tabaq. Ada juga yang mengatakan, yang membaca ayat ini, latarkabanna tabaqan an tabaq. Kalau latarkabanna, itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kamu akan menunggangi, menaiki tingkat demi tingkat. Dalam arti apa? Hari ini kamu belum menang, besok kamu menang, lusa kamu lebih menang. Itu arti. Karena tabaq itu artinya suatu tingkat yang sesuai dengan tingkat yang lain. Sab'a samawatin tibaq, kayak kue lapis, ha? Kue lapis kan, tingkat demi tingkat, itu langit begitu. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Ada seorang ulama bertanya, Bagaimana tuh itu kita menemui Tuhan? Dia katakan ada dua keadaan. Bacalah ayat Al-Insyiqaq ini. Ada orang yang menemui Tuhan seperti musafir yang berindu kepada keluarganya dan dia menemuinya. Ada juga pelarian yang terpaksa kembali ke penjara menemui penjaganya. Nah, yang rindu itu, musafir yang rindu itu, itulah orang-orang mukmin. Senang. Sebelum sampai ke sana dia udah gembira. Kalau yang ini tahanan yang lari, begitu dia ini baru ditangkap dia sudah sedih, belum lagi sampai ke penjara. Itu gambaran. Famalahum la yu'minun. Kalau demikian itu keadaan yang akan dihadapi. Kenapa mereka yang durhaka itu tidak mau beriman? Famalahum la yu'minun wa idza quri'al qur'anu la yasjudun. Dan kalau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an oleh siapapun, quri'a dibacakan oleh siapapun, mereka tidak sujud. Apa arti sujud di sini? Bisa sujud berarti tidak patuh, tidak mematuhi tuntunan Al-Qur'an. Bisa juga kata sujud diartikan salat. Tidak salat. Bisa juga kata sujud, sujud tilawah. Nah, karena itu sementara ulama berpendapat, kalau ayat ini dibaca, itu dianjurkan orang untuk sujud tilawah. Itu fama lahum la yasjudun. Wa idza qira'a al-Qur'an bal ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang kafir itu terus-menerus mendustakan ajaran agama, padahal Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kemunafikan, kemusyrikan, kedurhakaan, rahasia, semua Allah ketahui. Maka karena itu, berilah mereka berita gembira tentang siksa yang menanti mereka. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan ganjaran yang ghairu mamnun, tidak putus-putus. Tidak putus-putus ganjaran itu. Kalau Anda sudah tua, sudah tidak melakukan amalan yang pernah Anda amalkan di waktu muda, ganjarannya masih terus berlanjut. Saya kira itu kandungan dari surah ini. Siapa yang mau bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Dari beberapa ayat dalam surat Al-Insyiqaq ini, kita melihat bagaimana Allah berusaha menggugah optimisme manusia bahwa orang yang baik akan diberikan kitabnya di sebelah kanan dan begitu pun sebaliknya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa di tengah-tengah masyarakat kita menemui kalangan yang mengklaim dirinya mengikuti paham Jabariyah. Walaupun kita, kalau kita perhatikan juga, mungkin sebagian mereka juga menyalahartikan apa itu Jabariyah. Sehingga mereka mengatakan kalau memang Allah mentakdirkan kitab saya diterima sebelah kiri, maka saya akan menerima dari sebelah kiri. Jadi kira-kira metode apa yang harus kita tempuh dalam memberikan keyakinan pada orang-orang yang mengklaim dirinya seperti ini? Kemudian yang kedua, banyak ayat yang kita temui dalam Al-Quran yang menggambarkan betapa indahnya surga dan menggambarkan betapa buruknya di neraka. Sehingga hal ini terkesan bagaimana Allah itu mengiming-imingi manusia dengan surga dan menakut-nakuti manusia dengan neraka. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang metode yang ditempuh oleh Al-Quran dalam hal seperti ini? Terima kasih. Yang pertama yang saya ingin jawab. Pertama dulu, Jabariyah. Jabariyah itu, yang belum mengerti, adalah faham yang menyatakan, diilustrasikan bahwa manusia ini seperti daun. Kemana angin berhembus, ke sana dia pergi. Jadi daun ini tidak punya daya. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu seperti daun, apa yang ditentukan oleh Tuhan, dia ikuti. Faham ini tidak tepat. Karena kita menemukan di dalam Al-Quran, Allah menetapkan adanya daya manusia. Dan kenyataan juga menunjukkan bahwa kita punya daya. Ini sekarang buku tafsir ini di depan saya kalau mau saya bisa angkat. Kalau saya tidak mau, jadi saya punya daya. Walaupun daya saya itu bisa terhalangi oleh hal yang lain. Jadi kita punya daya. Karena itu, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Yang dituntut dari Anda pertama kali ada kehendak atau tidak? Mau tidak berbuat baik? Mau tidak patuh kepada Tuhan? Kalau mau, Anda sudah punya modal yang besar. Karena kalau Anda mau, persis seperti orang, saya sering beri ilustrasi, dia mau ke airport jam 4 subuh. Iya. Terbangun enggak dia? Dia kok bisa bangun? Kenapa kalau sholat subuh dia enggak bangun? Karena dia enggak mau. Iya toh? Jadi Pak, itu saya kira ya, itu yang dimaksud. Kita ingin mengambil kesimpulan dari surah ini. Surah Al-Insyiqaq ini menggambarkan bagaimana kepatuhan makhluk-makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia mau mengikuti kepatuhan itu, dan bagaimana dampak dari kepatuhan kepada Allah, yaitu nanti di hari kemudian akan mendapat kemudahan-kemudahan, bagaimana akibat pembangkangan, dan itu di hari kemudian akan mendapatkan siksa. Yang saya ingin tambahkan di sini, tadi saya belum jelaskan firman Allah, illa alladzina amanu wa amilus solehat. Kata illa, ada yang memahaminya kecuali, dalam arti kecuali, ada yang memahaminya dalam arti tetapi. Kalau saya berkata fabashshirhum bi'adzabin alim, gembirakanlah mereka dengan siksa yang pedih, kecuali yang kemudian bertaubat dan beriman kepada Allah serta beramal soleh, maka mereka itu akan mendapat ganjaran yang tidak disebut-sebut lagi ganjaran itu. Maksudnya tidak disebut-sebut, tidak dijadikan dia malu. Ada orang memberi sesuatu, lantas dia sebut-sebut. Nah, orang-orang yang berdosa ini, kalau bertobat, dia juga akan mendapat ganjaran yang tidak disebut-sebut. Tapi kalau saya fahami, illa dalam arti kecuali, maka kecuali mereka itu semua akan dapat siksa, kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka itu akan mendapat ganjaran mamnun, bukan lagi disebut-sebut, tetapi tidak putus-putusnya. Saya kira itu gambaran dari surah yang kita bahas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, seharusnya manusia bisa mencontoh sikap kepatuhan langit dan bumi terhadap perintah penciptanya. Hanya sampai di sini pengajian tafsir kali ini. Saya Sandrina Malakiano, pamit dulu dari hadapan Anda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.